Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pemahasyir al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pada bab yang kedua, yaitu dzikru islahis sarair biluzumi taqwallahi azza wajal, pembahasan tentang pentingnya memperbaiki hati dengan bertakwa kepada Allah azza wajal. Dan kita sampai pada apa yang dinukil oleh beliau rahimahullah dari bait syair yang dibawakan oleh Abu Badar Ahmad bin Khalid bin Abdul Malik bin Ubaidillah, yang mana syairnya ya nafsu ma huwa illa sabru ayyamin ka'anna ladzatiha adghasu ahlamin ya nafsu juzi 'anid dunya mubadiratan wa khalli 'anha fa innal 'aysha quddami. Wahai jiwa, tidaklah itu melainkan hanya kesabaran beberapa hari. Seakan-akan kelezatannya adalah mimpi-mimpi yang kosong, mimpi-mimpi semu. Ya nafsu juzi 'anid dunya mubadiratan. Wahai jiwa, juzi yani kufi 'anid dunya. Tahanlah dari dunia, tahanlah dunia segera. Ya, nah, ini jangan engkau ceburkan dirimu kepada gemerlapnya dunia. Wa khalli anha fa innal 'aysha quddami. Ya, dan berlepas dirilah darinya. Fa innal 'aysha quddami. Karena kehidupan itu akan datang. Ini kehidupan yang hakiki. Ya. Kehidupan akhirat. Nah, maka bait syair ini mengingatkan kita ya untuk bersabar menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan ya yang kita hadapi di dunia ini. Nah, karena itu hanya apa? Sabru ayyam. Kesabaran beberapa hari. Ya. Tidak ada kesulitan di dunia yang terus-menerus. Tidak ada kesenangan dunia yang terus-menerus, karena dunia ini silih berganti. Ya, seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang susah, kadang senang. Ya, kadang miskin, kadang kaya, dan seterusnya. Inilah dunia. Ya, tidak ada yang kekal. Kebahagiaan di dunia tidak kekal. Kesengsaraan di dunia demikian pula tidak kekal. Ya, sehingga yang dituntut bagi kita adalah bersabar. Nah, kemudian beliau membawakan asar ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna hadhil qulub syahwatan wa iqbalan wa inna laha fatratan wa idbaran Fakhudhuha 'inda syahwatiha wa ikbaliha. Wada'uha 'inda fatratiha wa itbariha. Kata beliau radhiyallahu an, sesungguhnya hati ini ya memiliki syahwat wa ikbalan. Nah, wallahu alam, sebagian masyayikh ya seperti Syekh Abdul Razzaq, beliau memberikan taklik bahwa yang lebih sesuai ya ini inna lihadil qulub syirratan wa ikbalan, syirrah ya, syirratan wa ikbalan. Nah, sesungguhnya hati ini memiliki syirrah, semangat ya, semangat wa ikbalan, semangat dan maju. Sesungguhnya hati itu memiliki kondisi syirrah, kondisi semangat ya, wa ikbalan, dan kondisi maju. Nah, wa inna laha fatratan wa idbaran, dan sesungguhnya hati juga memiliki fatrah, memiliki ya rasa lemah dan mundur. Nah, ini kondisi hati, terkadang semangat maju, terkadang lemah dan mundur. Fakhudhuha 'inda syahwatiha wa iqbaliha, maka ambillah ya, kendalikan hati tersebut ketika syirraha wa iqbaliha, ketika semangat dan majunya. Nah, yakni kita ambil, kita manfaatkan kondisi hati tersebut ya, untuk perkara-perkara kebaikan, untuk memperbanyak amalan. Wada'uha inda fatratiha wa idbariha. Ya. Dan tinggalkanlah ya, tinggalkanlah kondisi hati tersebut ketika sedang melemah dan mundur. Nah, ini semisal ya ucapan yang dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bahwasanya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan inna lihadil qulub iqbalan wa idbaran, ya. Nah, sesungguhnya hati ini memiliki kondisi maju dan mundur. Ya. Wa idza aqbalatil qulub, ya, wa idza aqbalatil qulub, ketika hati itu dalam kondisi maju, ini kondisi semangat, ya. Naam. Fakhudhuha, ya, fakhudhuha bin nawafil. Fakhudhuha bin nawafil. Ambillah hati tersebut untuk melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah. Ketika kondisi hati kita sedang bersemangat, ya, sedang naik imannya, maka ambil, manfaatkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Wa idza adbarat fa'alzimuha bil fara'id, ketika hati sedang mundur maka tetaplah melakukan perkara-perkara yang wajib. Ini yang dibimbingkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Nah, yang namanya kondisi hati yaitu terkadang ada rasa semangat, ada rasa lemah, ya, mengikuti keadaan iman. Kadang iman kita naik, ya, kadang iman kita turun. Ketika iman kita sedang naik, kondisinya lagi sehat, ya, itu biasanya sangat bersemangat melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan ibadah pun biasanya lebih terasa nikmat, sehingga sangat mudah bagi dia untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Ya, ketika kondisi iman kita sedang bagus, sedang sehat, hati kita sedang baik, ya, nikmat membaca Al-Quran terasa nikmat, ya, sholat terasa nikmat, naam, dan seterusnya. Manfaatkan ketika kita mendapati hati kita dalam kondisi sehat seperti itu, ya, maka manfaatkan, manfaatkan. Ketika hati kita dalam keadaan mundur, dalam keadaan lemah, maka falzimuha bil faraid. Nah, tetaplah ya, melaksanakan perkara-perkara yang fardu. Ya, perkara-perkara yang fardu. Ini. Perkara yang wajib, perkara yang fardu, kondisi apapun tidak boleh ditinggal. Tidak ada alasan futur, kemudian tidak sholat. Alasannya futur. Ya. Sangat berbahaya kalau alasannya futur, tidak sholat, apalagi futur sampai melakukan perbuatan maksiat, waliyadzubillah. Ini. Oleh karena itu, ya, salah satu manfaat atau salah satu faedah kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah, salah satu faedahnya apa? Ketika kita futur, yang ditinggal adalah perkara yang sunnah, bukan yang wajib. Jadi ibaratnya amalan-amalan sunnah itu seperti pagar, ya kan? Seperti pagar. Nah, seperti pagarnya. Nah ini. Jadi kalau kita futur, misalnya kita rajin melakukan sholat, sholat malam, rajin, ya, sholat duha, sholat-sholat sunnah rawatib, rajin, rutin kita kerjakan. Nah, ketika suatu ketika kondisi hati kita sedang lemah, kondisi iman kita lemah, ya palingan yang ditinggal adalah apa? Yang sunnah tersebut dan tidak berdosa, ya, walaupun tentunya perkara yang sangat disayangkan, ya kan? Ketika kita biasa melakukan perbuatan atau amalan sunnah kemudian ditinggal, nah, tapi tidak sampai fatal akibatnya. Beda dengan orang yang misalnya dia hanya melakukan amalan wajib, bayangkan sholatnya hanya sholat wajib, sholat 5 waktu, ya, ketika futur apa yang tersisa dari amalannya? Yang wajib ditinggalnya, ya, ditinggalkan olehnya, waliyadzubillah. Ini makanya perbanyak amalan sunnah. Jadi ketika futur yang ditinggal yang sunnahnya, bukan yang wajib. Amalan wajibnya tetap terjaga, ya. Baik. Kemudian kita beliau rahimahullah, qala Abu Hatim radhiyallahu an atau rahimahullah, al wajibu 'alal aqil alla yamsa ta'ahuda qalbihi bitarki wurudi sababi alladhi yuwarithu qasawata lahu 'alaihi. Wajib bagi orang yang berakal untuk dia tidak lupa, ya, tidak lupa memperhatikan hatinya, menjaga ta'ahud, ya. Wajib orang berakal itu wajib untuk dia senantiasa menjaga hatinya, ya, memperhatikan bitarki wurudi sababi ladzi yuwarithu qasawata lahu alaihi, dengan meninggalkan datangnya sebab-sebab yang itu bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan kerasnya hati. Ini ya, kita tinggalkan perkara-perkara yang bisa mengeraskan hati. Contohnya apa? Katsratu al-kalam misalnya, banyak berbicara, ya. Katsratu ad-dhahik, banyak tertawa. Nah, katsratun naum, banyak tidur. Ya, katsratul akal, banyak makan, berlebihan. Ya. Jadi keras hatinya. Sulit. sulit menerima ilmu, menerima nasihat, gak masuk ya, sulit, nolak. Kalau hati sudah keras itu waliyadzubillah ya, itu merupakan satu bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika hati kita keras. Kita tidak bisa menikmati lagi namanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran yang apabila diturunkan kepada gunung, gunung pun akan hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin laraitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, maka engkau lihat gunung tersebut hancur lebur. Ya. Khashian, karena khusyuk dan takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung ya, yang demikian kokoh, yang demikian kerasnya. Ketika mendengar Al-Quran apa? Ketika diturunkan Al-Quran, gunung tersebut akan hancur. Ya, manusia yang hatinya keras, diperdengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya lalai. Dan alangkah banyaknya ya pada masa kita sekarang ini perkara-perkara yang melalaikan. Sehingga kita seringnya mendengarkan Al-Quran itu biasa ya, seperti bunyi-bunyian yang tidak ada maknanya. Nah, karena mungkin terlalu banyak perkara-perkara yang melalaikan, musik dan yang semisalnya ya, yang biasa mungkin kita dengar waliyadzubillah ya, sehingga hati kita keras. Nah, ini ya. Jadi hendaknya seorang yang berakal senantiasa memperhatikan hatinya dengan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengeraskan hati tersebut. Li'anna bi salahil malik tasluhul junud. Karena dengan baiknya al-malik, baiknya raja ya, prajuritnya pun akan baik. Al-malik di sini maksudnya al-qalbu, hati. Karena hati ya, kedudukannya dia seperti raja bagi anggota tubuh yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Apabila hati tersebut baik, ya, maka baik pula anggota badan seluruhnya. Kalau hati tersebut buruk, maka buruk pula anggota badan yang lainnya, buruk amalan semuanya. Itulah hati. Nah, maka penting bagi kita untuk memperbaiki keadaan hati kita. Ya, dengan apa? Ya, dengan ya salah satunya ini, mendengarkan kajian-kajian ilmu, nasihat-nasihat, membaca ucapan-ucapan ulama seperti ini, itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh terhadap hati kita. Nah, banyak dengarkan nasihat. Nah, ya, memperbanyak ibadah. Nah, menghindari perkara-perkara yang melalaikan. Taib, wa bi fasadihi tufsidul junud. Dan dengan rusaknya hati, maka dengan rusaknya raja tersebut, rusak pula seluruh prajuritnya. Amalannya rusak. Ya. Faidah. Faida ihtamma bi ihda khoslatain tajannaba aqrabahuma. Nah, tajannaba aqrabahuma min hawa. Apabila ya, hati tersebut itu bersemangat terhadap salah satu dari dua perkara. Berambisi ya, terhadap satu dari dua perkara. Tajannaba aqrabahuma min hawa, maka hendaknya menjauhi yang lebih dekat dari hawa nafsunya. Nah, ini apabila kita dihadapkan dua pilihan ya, dihadapkan dua pilihan. Naam. Atau dua hal. Maka bagaimana? Kita menjauhi apa yang lebih condong kepada hawa nafsu. Ya. Menjauhi perkara yang lebih condong kepada hawa nafsu. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, apa dasarnya? Apa alasan kita melakukan itu? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena hawa nafsu? Nah, ini. Kadang ada sesuatu yang sifatnya syahwat khafiyah, ya kan? Syahwat khafiyah, hawa nafsu yang samar, yang tersembunyi. Hatta fitolabil ilm. Nah, ini. Bahkan dalam hal menuntut ilmu sekalipun. Menuntut ilmu itu ada syahwat di sana, ada perkara syahwat. Syahwat terhadap ilmu. Ya. Syahwat terhadap ilmu. Nah. Ya. Maka ketika kita dipilihkan terhadap dua perkara yang mungkin secara zahirnya dua perkara ini sama-sama baik. Dua hal ini sama-sama baik. Maka hendaknya kita menjauhi apa yang paling dekat dengan hawa nafsu. Ya, ketika kita menyikapi seseorang, maka kita jauhi sesuatu yang mendekati hawa nafsu, sehingga kita bisa bersikap dengan adil. Baik, wa tawakkha ab'adahuma minar rada, dan berusaha untuk menjauhi dari kebinasaan. Ya, segera berusaha ya, untuk menjauhkan keduanya dari kebinasaan. Naam. Walaqad ahsana alladhi yaqul, dan sungguh sangat baik orang yang mengatakan, yakni beliau bawakan di sini satu bait syair. Wa idza tashajara fi fuadika marratan amrani fa'mit li'afil ajmali. Wa idza hamamta bi amrin su'in fatta'id. Wa idza hamamta bi amri khairin faf'ali. Nah, apabila hatimu sedang bercabang suatu ketika, ya, ada gejolak hati. Hati kita sedang bercabang ini. Ya, diberi atau dihadapkan kepada dua perkara. Kata beliau apa? Fa'mit bi'afil ajmali. Maka bersandarlah kepada perkara yang lebih baik dan lebih indah. Li'atiyabi al-ajmal. Ya. Nah, berpeganglah atau bersandarlah kepada sesuatu yang itu lebih baik dan lebih indah. Wa idza ahmamta bi amrin su'in fatta'id. Apabila engkau bersemangat, berambisi terhadap perkara keburukan, fatta'id. Ya. Maka tundalah. Ya. Tundalah. Tunda, ya, ini jangan terburu-buru melakukannya. Jangan segera dilakukan. Pertimbangkan, pikirkan matang-matang. Ya. Akibat kesudahannya, dampak buruknya. Nah, ini wa idza hamamta bi amrin su'in fatta'id. Apabila engkau bersemangat untuk kejelekan, untuk perkara kejelekan, fatta'id. Hendaknya apa? Tunda. Tunda bukan maksudnya ditunda untuk dilakukan nanti, bukan. Bukan itu maknanya. Ya, jangan salah paham. Ada niatan jelek, tunda aja, nanti aja melakukannya. Bukan, maksudnya tunda, pikirkan gitu, pikirkan, pertimbangkan, ya. Nah, pertimbangkan ketika engkau ingin melakukan suatu perbuatan kejelekan, dorongan hawa nafsu, dorongan syahwat, kan senantiasa muncul ya kan, yang namanya manusia pasti ada dorongan hawa nafsunya untuk melakukan perkara kejelekan. Ya, ini pikirkan. Pikirkan, ya, kerugian yang akan kau dapatkan. Wa idza hamamta bi amrin khairin faf'ali. Dan apabila engkau bersemangat untuk melakukan perkara kebaikan, faf'ali, maka segera lakukan. Ya, untuk perkara kebaikan enggak perlu kita mikir. Ya, langsung laksanakan. Anda mau belajar, langsung belajar. Anda mau merojaah, langsung merojaah. Karena melakukan amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah misalnya, langsung dikerjakan, jangan dimikir-mikir dulu. Ya, ini baik nggak nih, bagus nggak ya kalau anak sholat? Ini nggak perlu seperti itu. Ya, malahan nanti syaitan yang masuk. Langsung di, kalau itu kebaikan, jangan ragu melakukannya. Ya, ketika kita mau memberikan nasihat misalnya kepada teman kita, langsung berikan nasihat, jangan mikir. Ya mungkin yang perlu dipikirkan cara memberikan nasihatnya, itu mungkin dipikirkan. Ya, jangan ditunda. Baik. Kemudian beliau membawakan ucapan atau menukilkan ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jalisu at-tawwabin fa innahum araqqu afidatan. Jalisu at-tawwabin. Nah. Bermajlislah atau duduk-duduklah dengan orang-orang yang suka bertaubat. Ya. Jalisu at-tawwabin, bertemanlah, duduklah dengan orang-orang yang suka bertaubat. Fa innahum araqqu afidatan, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang hatinya paling lembut. Hatinya paling lembut, orang yang suka bertaubat. Ya. Naam, rujuk dari kesalahan misalnya. Kalau salah diingatkan mengakui kesalahannya dan dia memperbaiki diri kemudian bertaubat. Nah, ini. Mereka adalah orang-orang yang araqqu afidah, hatinya paling lembut. Maka kita dianjurkan untuk duduk, ya, bermajelis, berteman dengan orang-orang yang model seperti ini. Bukan orang yang keras kepala, ngeyel. Ya. Nah. Ini hendaknya kita menjauhinya. Sangat dianjurkan. Salah satu dari apa? Cara atau wasilah untuk memperbaiki hati, obat hati istilahnya, ya. Nah, obat hati. Kalau apa ada syair Jawa yang terkenal ya kan, tombo ati ada 5 perkara. Nah, baca Quran, ya, kemudian berteman dengan orang soleh, wong kang soleh, lakonono, ya. Nah, ini dan seterusnya. Nah, ini bagus isinya ya. Nah, tapi jangan dinyanyikan, ya, jangan dinyanyikan seperti mereka. Nah, ini memang ya membaca Al-Quran ini yang pertama itu bisa melembutkan hati. Nah, kemudian berteman dengan orang soleh, kemudian puasa, ya, puasa, kemudian sholat sunnah, satu lagi apa lupa. Baik. Ini ya, jalisu at-tawabin fa innahum araqqu afida. Naam. Kemudian beliau membawakan ucapan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala rajulun Al-Hasan. Naam. Berkata seseorang kepada Al-Hasan. Ini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kunyah dari Al-Hasan Al-Basri, kaifa ant wa kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, bagaimana khabarmu. Ini kaifa anta, kaifa haluk, ini sebenarnya sama maknanya ya, bagaimana keadaanmu. Ya, biasa ungkapan-ungkapan seperti ini di kalangan orang Arab, ya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu? Ya, nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini supaya lebih menunjukkan perhatian. Kaifa ant wa kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Qala, kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kaifa halu man amsa wa asbah yantadhirul maut wa la yadri ma yusna'u bihi. Kata beliau menjawab, Bagaimana keadaan orang yang bersore hari dan berpagi hari menunggu kematian? Inilah keadaannya. Bagaimana keadaanmu? Maka beliau menjawab, sebagaimana keadaan orang yang bersore hari dan berpagi hari menunggu kematian. Nah, wala yadri ma yusna'u bihi, dan tidak mengetahui apa yang akan diperbuat untuknya. Itu bagaimana nasibnya tidak diketahui. Nah, ya. Ya, ini ungkapan beliau di sini mengingatkan kepada kita ya tentang keadaan kita. Keadaan hidup kita adalah keadaan orang yang menunggu yang namanya ajal. Nah, yang namanya maut. Sehingga apa? Sehingga yang dipersiapkan adalah perkara-perkara yang menuju kematian. Nah, bekal menuju akhirat. Dalam keadaan kita tidak tahu. Ya. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kita termasuk golongan yang mana. Ya, ashabus syimal, ashabul yamin atau ashabus syimal, golongan kanan atau golongan kiri. Ya. Golongan kanan berarti orang-orang yang selamat. Golongan kiri berarti orang-orang yang binasa waliyazubillah. Jadi tidak ada yang mengetahui keadaan kita. Ya, sehingga tugas kita di dunia ini adalah mempersiapkan bekal menuju akhirat, alam keabadian. Naam. Baik. Qala rahimahullah wa ansyadari Mansur bin Muhammad Al-Quraizi. Kata beliau rahimahullah, telah melantunkan syair kepadaku Mansur bin Muhammad Al-Quraizi. Nah, syairnya, takhayyar qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri ma kana yaf'alu. Fa in kunta mashghulan bi syai'in fala takun bi ghairi alladhi yarda bihi Allahu yushghalu. Fala budda ba'dal qabri min an tu'iddahu liyaumin yunadal mar'u fihi fayus'alu. Falan yashabal insana min qabli mautihi wala ba'dahu illa alladhi kana ya'malu. Ala innamal insanu dhaifun li ahlihi yuqimu qalilan bainahum thumma yarhalu. Naam. Takhayyar qarinan, pilihlah teman, min fi'alik, dari perbuatanmu. Innama qarinul fata fil qabri ma kana yaf'alu, hanyalah yang menjadi teman seseorang di dalam kuburnya adalah apa yang diamalkan, jadi amalannya. Seseorang yang akan menemani dia di alam kuburnya adalah amalan. Yutba'ul mayyit salasa, maluhu wa amalu, ahluhu wa maluhu wa amalu. Mayit itu akan diiringi oleh tiga, ya. Yang mengikuti mayit itu ada tiga: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u isnan wayabqa wahid. Akan kembali dua dan akan menetap satu, akan tersisa satu. Nah, fayarji'u ahluhu wa maluhu wayabqa amaluhu. Yang akan kembali meninggalkan dia, keluarga dan hartanya. Sementara yang akan tetap bersama dia, apa? Amalannya. Nah, ini. Ketika seorang mati, ya, dia diiringi tiga perkara ini. Keluarganya ikut ngantar, hartanya ikut ngantar, ya, mungkin kendaraannya. Nah, apakah keluarga dia akan menemani dia di kuburan? Ada. Tidak ada. Secinta-cintanya keluarga ya kepada kita, sesayang-sayangnya keluarga, orang tua kita kepada kita, ya, ketika kita mati, apa mau orang tua menemani kita atau sebaliknya? Ya, tidak ada. Nah, sesedih apapun tidak ada yang mau. Nah, demikian pula harta yang kita dapatkan di dunia ini, semewah apapun rumah kita, semewah apapun kendaraan kita, semewah apapun pakaian kita, ya, dan yang lainnya, apa dibawa mati? Tidak. Tidak ada orang mati mobilnya ikut dikubur misalnya. Ada? Tidak ada. Rumahnya ikut dikubur, emasnya ikut dikubur. Tidak ada. Nah, ya, yang tersisa apa? Amalan dia, dan itu nanti akan ditanya oleh malaikat, ya, mungkar wa nakir. Nah, innamal qarinul fata fil qabri ma kana yaf'alu. Hanyalah yang menemani seseorang di kuburannya adalah apa yang dia amalkan. Ya. Ya, lihat amalnya. Kalau amalannya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan, waliyadu billah. Maka kita berhati-hati. Ya. Fa in kunta mashghulan bi syai'in fala takun bi ghairi alladhi yarda bihi Allahu yashghalu. Apabila engkau tersibukkan dengan sesuatu, maka janganlah tersibukkan dengan selain yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila engkau sibuk dengan sesuatu, maka janganlah tersibukkan dengan sesuatu selain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan maksiat, sibuk dengan kezaliman, ya, dan yang lainnya, waliyadzubillah. Sibukkan dengan sesuatu yang apa? Yang itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda ba'dal qabri min an tu'iddahu liyaumin yunadal mar'u fihi fayus'alu. Maka sudah mesti setelah alam kubur, setelah alam kubur ba'dal qabri, ya, untuk engkau mempersiapkan suatu hari ketika seseorang diseru dan ditanya, yaitu hari kiamat, ya. Nah, kehidupan setelah alam kubur yaitu alam akhirat. Nah, butuh untuk kita persiapkan bekal. Ya, apa bekalnya? Apa bekalnya? Hah? Apa bekalnya? Apa? Apa? Apa? Nah, ya, amalan apa? Amalan soleh, ya, amalan soleh, takwa. Nah, mustazawadu fa inna khairu zari taqwa. Bukan bisnis, siapa yang bilang bisnis tadi? Ya? Siapa yang jawab? Nah. Iya, bisnis, benar. Tapi bisnis apa? Bisnis akhirat, ya. Bisnis akhirat. Nah, labas. Ya. Bisa akhirat antum sedekah, bisnis ya kan? Sedekah, masyaallah. Nah, ini bisnis akhirat, perniagaan, benar. Benar kalau antum bilang bisnis ya benar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan, satu bisnis yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Nah, baik. Fala yashabal insan min qabli mautihi wala ba'dahu illa alladhi kana ya'malu. Dan sekali-kali tidak ada teman bagi seseorang, tidak ada sahabat bagi seseorang, ya, min qabli mautihi, sebelum kematiannya, wala ba'dahu, demikian pula setelah kematiannya, illalladzi kana ya'mal, kecuali apa yang diamalkan. Itulah teman sejati, itulah teman yang hakiki, ya, itulah sahabat, amalan soleh itu sahabat kita, ya. Al-akhilla yauma idin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Teman yang bertakwa itulah sahabat yang sejati. Al-akhilla, ya, para kekasih, para sahabat. Ya. Yauma idzin, pada hari ini, ba'dhum li ba'dhin adu. Sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, musuh. Ya, sahabat, teman akrab di dunia itu bisa menjadi musuh kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, pertemanannya musuh. Ya. Nah, kalau berteman dengan syaitan, ya nanti syaitan akan menjadi musuhnya. Dan itu musuh yang sejati. Ya. Nah. Taib. Ala innamal insan dhaifun di ahli yuqimu qalilan bainahum tsumma yarhal. Ketahuilah. Ya. Hanyalah manusia itu tamu. Di tengah-tengah keluarganya dia tamu. Jadi kita tamu, di tengah-tengah keluarga kita tamu. Yuqimu qalilan, menetap sebentar. Ya, tinggal sejenak. Bainahum, di tengah-tengah mereka kita tinggal sejenak, tsumma yarhal. Kemudian pergi. Ya kan? Kemudian pergi. Nah. Tidak ada yang terus tinggal satu keluarga, tidak ada ya kan? Tidak ada. Nah, di dunia. Ya. Nah, kita pulang ya kan? Kadang pulang. Kadang pergi. Ya. Nah, demikian pula hatta suami istri sekalipun. Ya kan? Tidak terus-menerus berkumpul ya kan? Suami istri, keluarga, orang tua, anak, tidak terus-menerus berkumpul di dunia. Ya. Tidak terus-menerus berkumpul. Inilah hakikat dunia. Tidak ada kebersamaan yang sifatnya kekal, tidak ada. Kebersamaan sejenak. Sekarang kita bersama, nanti kita sudah tidak bersama lagi. Ya. Nah, kecuali diikat dengan ikatan iman, itulah kebersamaan yang sesungguhnya. Nah, ikatan ukhuwah. Ya. Kadang kita kumpul, kadang kita pisah. Nah, besok ketemu, besoknya pisah lagi. Ketika lebaran kumpul, selesai lebaran pisah lagi. Nunggu setahun lagi, ngumpul lagi, setelah itu pisah lagi. Udah seterusnya seperti itu sampai tua. Nah, yuqimu qalilan bainahum tsumma yarhal. Tinggal sejenak di antara mereka, kemudian pergi. Nah, maka inilah hakikat dunia yang beliau ingatkan untuk kita tidak lalai dengannya, ya, agar kita tidak terlena dengan dunia ini, karena semuanya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang hakiki. Teman yang hakiki adalah amal, ya, amalan kita. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita bawakan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadzalu, hafidhakumullah.